Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida Wa qala Ta'ala aidan La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqul azim. Jamaah salat zuhur Masjid Baitul Hakam yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita masih dalam rahmat Allah. Kita masih diberikan banyak kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Dan salah satunya yang paling berharga adalah iman dan Islam ini. Kita jaga baik-baik. Dan jangan sampai kita tertipu dengan ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan kita, sehingga kita akan rugi dunia sampai akhirat. Na'udzubillah. Para jamaah yang berbahagia, siang hari ini, sesuai dengan apa yang ada di tema itu, mengenai Alkitab, bahwa di dalam Alkitab itu banyak ayat-ayat yang bertentangan. Supaya tidak menjadi fitnah. Supaya tidak dianggap hanya bisa mengatakan. Maka di lembaran itu saya sertakan pula mana ayat-ayat yang bertentangan. Sehingga barangkali ada orang membaca itu terutama orang-orang yang yakin terhadap Alkitab mereka bisa ngecek dari ayat-ayat yang saya cantumkan di situ. Para jamaah yang berbahagia, beberapa ayat Al-Quran saya tampilkan itu untuk memperkuat keimanan kita, lebih meyakinkan kita tentang Al-Quran, tentang agama Islam itu sendiri. Jadi saya tidak ujuk-ujuk menyampaikan ayat-ayat Alkitab, tapi saya dahului dengan beberapa ayat Al-Quran, itu nanti bisa ibu bapak ketika longgar, ayat-ayat itu dicek. Dari yang pertama, surat Al-An'am, ayat 115. Watamat kalimati robbika sidqa. Telah sempurna kalimat Tuhan. Yang dimaksud, telah sempurna kalimat Tuhanmu adalah Al-Quran. Sebelum Al-Quran, Allah sudah pernah menurunkan beberapa kitab suci. Taurat, Zabur, Injil. Dan kitab-kitab suci tadi itu belum sempurna. Sehingga masih diperlukan lagi diturunkan pedoman yang sempurna, yakni Al-Quran. Karena Al-Quran itu sempurna, maka setelah Al-Quran tidak ada kitab suci lagi. Dan setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Al-Quran dikatakan sempurna oleh Allah karena Al-Quran berisi bagaimana Allah mengatur hubungan manusia dengan Allah. Jadi orang yang mau mempelajari Al-Quran tahu bagaimana saya ini dengan Allah? Saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Saya diperintahkan apa? Diperintahkan apa? Tahu dari Al-Quran itu. Sehingga kita tidak melaksanakan sesuatu yang cuma kira-kira. Kita tidak melaksanakan sesuatu yang hanya mengikuti persangkaan. Kita tidak melaksanakan sesuatu yang hanya mewarisi, mengikuti dari nenek moyang. Tetapi semua perintah Allah itu ada di dalam Al-Quran. Begitu pula larangan, larangan, larangan. Nah, para jamaah, itulah hubungan kita dengan Allah. Ditambah lagi dalam Al-Quran itu diterangkan bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Lebih rinci lagi Allah menerangkan hubungan manusia atau orang yang beriman dengan orang yang beriman diatur. Juga diatur hubungan orang yang beriman dengan orang kafir. Sehingga kita orang beriman ini tidak akan salah langkah kalau kita berhubungan, bergaul dengan orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran diterangkan Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u lal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Adapun orang-orang yang bersamanya, pengikut-pengikut Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad itu, satu, bersifat keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama muslim. Bersikap keras bukan berarti emosi, ngamuan, bukan. Bersikap keras berarti orang Islam ini, orang beriman, orang Islam ini jangan mencampur aduk ajaran-ajaran Islam ini, syariat Islam ini dengan ajaran-ajaran atau syariat yang lain. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur aduk yang hak dengan yang batil. Islam itu, Al-Quran itu hak. Selain Islam, batil. Jangan kita campur aduk. Sekarang bulan Desember. Sebentar lagi orang-orang Nasrani mengadakan hari raya, memperingati hari rayanya, Natal. Kita kadang-kadang tidak ngerti Natal itu apa. Sehingga orang Islam melok-melok. Karena kena penyakit ini, sungkan sawangane, pekewu, jangan-jangan. Sungkan rek ya apa ini, tonggo sing Natalan, ya apa ini tidak teko. Dan seterusnya, penyakit ini. Karena dia tidak ngerti bagaimana aturan yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga ketika tanggal itu ngeluyur mengucapkan selamat Natal. Padahal tidak ngerti Natal itu apa. Natal itu memperingati kelahiran Yesus dan Yesus menurut orang Nasrani diyakini sebagai Tuhan. Sehingga kalau kita buat kesimpulan yang sempurna, definisi sempurna, Natal itu memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Padahal Al-Quran menerangkan, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ucapan selamat Natal yang diucapkan oleh orang Islam kepada orang Nasrani, sungguh itu adalah melanggar Al-Quran. Maka jangan kaget dan perlu kita ingat, Majelis Ulama Indonesia tahun 81 telah menetapkan fatwa haram bagi umat Islam untuk ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan itu. Kenapa haram? Karena ucapan itu, perilaku itu bertentangan dengan Al-Quran. Nah, tinggal kita sekarang. Bersikap sami'na wa atho'na terhadap ayat Allah atau kadzab, ingkar, terserah. Allah mengatur hubungan orang beriman dengan orang beriman. Kalau ketemu salam, kalau diundang dengan undangan yang tidak melanggar agama wajib datang, kalau sakit jenguk, kalau mati hantarkan, dan sebagainya. Itulah hak dan kewajiban sama muslim dalam sebuah hadis. Maka kepada non-muslim tidak ada perintah kita memberikan salam. Bahkan kalau orang non-muslim, orang tidak beragama Islam memberikan salam kepada kita, jawabannya pun diatur. Maka saudara-saudara, para jamaah, kalau kita ngaji ketemu semuanya itu. Kalau tidak ngaji, tidak ketemu. Lah penyakitnya orang Islam ini disuruh baca sendiri di rumah, katanya matanya sudah pedes nih kalau baca. Susah pak, mata saya sudah pedes pak, sehingga tidak baca. Kalau diundang ngaji, juga susah. Lah terus bagaimana bisa meningkatkan kualitas iman ini? Nih, moco dhewe dak gelem, ngaji dak gelem. Oleh karena itu mari dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita ini. Yuk, baca. Jangan hanya baca literatur ini dan itu. Tapi jangan lupa literatur yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya inilah. Literatur yang sangat prinsip dalam kehidupan orang beriman. Nah para jamaah yang berbahagia, maka Allah mengatur bagaimana hubungan manusia. Orang beriman dengan beriman diatur. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman juga diatur. Kita tidak boleh semaunya dengan orang tidak beriman. Ya? harus berbuat baik. Wa aksin kama aksanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kamu terhadap sesamamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Hubungan manusia dengan alam diatur. Wala tabil fasada fir'at, jangan kamu buat kerusakan di muka bumi. Indah Islam ini para jamaah, asalkan kita ngerti, mau mempelajari Al-Quran. Maka di surat 6, 115 itu, kalau Allah menyatakan, watamat kalimati rabbika sidqa, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu, maka tinggal kita. Mau mempelajari, sungguh kita akan mendapati aturan-aturan yang baku, aturan-aturan yang orsinil, yang tidak akan bisa dirubah oleh siapapun dan kapanpun. 15, surat Al-Hijr, ayat 9. Allah menegaskan, inna nahnu nazal dzikra, kami yang mendengar Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sejak awal hingga kiamat nanti dijaga oleh Allah. Bukan berarti Allah harus menjelma menjadi manusia, menjadi seorang sekuriti. Tidak. Bukan berarti Allah harus berubah menjadi manusia, ngawasi manusia di muka bumi supaya tidak merubah. Tidak. Manusia di muka bumi ini dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran secara benar. Sehingga andai kata seluruh kitab suci yang dimiliki oleh berbagai macam agama sekarang ini dikumpulkan di lapangan yang sangat luas. Kumpul, dah, siram bensin, bakar, sehingga tidak ada kitab suci. Dan tidak boleh curang, tidak ada curang. Tidak boleh pakai ninggali dalam bentuk manual maupun dalam disket. Pertanyaannya adalah, setelah semua kitab suci tadi dibakar habis, dimusnahkan, kitab suci mana yang bisa disusun kembali? Tidak ada jawaban lain kecuali Al-Quranul Karim. Bagaimana cara menyusunnya? Undang saja kepada jamaah Masjid Baitul Hakam. Berapa orang? Undang 114 orang. Kenapa 114? Karena jumlah Al-Quran itu 114 surat. Per orang satu surat. Enak Pak, sing tepak Al-Kausar Pak. Sing tepak Al-Baqarah, 286 ayat Pak, gelegeen Pak. Tapi saya yakin, apalagi mereka-mereka yang melalui pendidikan Tanfidzul Quran, hafid, saudara-saudara, maka dengan mudah Al-Quran akan bisa disusun kembali sebagaimana yang ada sekarang ini. Adapun yang lain, sungguh tidak akan mampu tersusun kembali. Nah, itulah Al-Quran, karena dijaga oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk dihafal oleh manusia-manusia di muka bumi ini. Kalau sebuah masjid, lalu sebelahnya masjid itu orang tidak Islam, saya yakin kalau orang ini sering mendengarkan corongnya masjid ketika Al-Fatihah dibaca, samping kita yang tidak Islam itu pasti hafal surat Al-Fatihah walaupun dia tidak Islam. Karena mudah, mudah, mudah. Nah, tinggal kita sekarang. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah itu, apakah kita mau mempelajari secara sungguh-sungguh? Sehingga kita menjadi orang yang dalam hidup ini tahu ini rambu-rambu yang diberikan oleh Allah dan seterusnya. Terakhir saya ambil saja surat 4 ayat 82 yang menjadi pegangan dalam lembaran ini. Afala yatadabbarun al-Qur'an, apakah mereka tidak meneliti tentang Al-Qur'an? Apakah mereka tidak memahami tentang Al-Qur'an, kata Allah? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pasti mereka akan mendapati pertentangan di dalamnya. Kalimat pasif. Saya rubah menjadi kalimat yang aktif. Karena Al-Qur'an itu dari Allah, maka di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat-ayat yang bertentangan. Jadi kalau kita ditanya, apakah dalam Al-Quran ada pertentangan? Kita harus tegas jawab, tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan. antara ayat satu dengan ayat yang lain. Mengapa Al-Quran tidak ada pertentangan? Allah yang menyatakan di surat An-Nisa 82 tadi. Karena Al-Quran itu dari Allah, maka di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan. Lalu kita buat pertanyaan yang lain. Situ yang saya kasih garis dua di pinggir itu. Apa sebabnya? Di dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang bertentangan. Jawabannya tidak sulit. Jawabannya adalah kembali ke surat 4, surat An-Nisa ayat 82 tadi. Kalau di dalam kitab suci itu ada pertentangan, berarti kitab suci itu bukan dari Allah. Atau setidak-tidaknya kitab suci itu dari Allah, tapi di dalamnya juga sudah bercampur dengan ajaran-ajaran manusia. Akibatnya, maka di dalam kitab suci itu terjadi pertentangan-pertentangan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk memberikan bukti mana pertentangan yang ada. Nomor satu saya tulis di situ, bukti adanya pertentangan dalam Alkitab. Walaupun orang-orang Nasrani percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ternyata di dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang mengajarkan Tauhid. Jadi di dalam Alkitab sendiri banyak ayat-ayat yang mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Tidak ada Tuhan yang lain. Allah itu Esa. Allah itu satu-satunya. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Ayat seperti itu banyak sekali tertulis hingga hari ini. Sehingga kalau orang-orang Nasrani itu mau membaca Alkitabnya dengan ayat-ayat yang saya tulis di bawah itu, yang di bawahnya dua panah itu, saya kasih garis pinggir dua itu, ayat-ayat yang mengajarkan Tauhid. Jadi yang saya tulis itu semuanya dari Alkitab. Supaya kalau orang Nasrani baca lembaran ini biar bisa ngecek. Adapun selainnya baca lembaran ini, kemudian kok kepingin omong-omong, ya tinggal nelpon saya, tak layani. Tak layani nanti, monggo kitabmu bawaan, kitabku tak bawa, ayo kita ngomong yang enak. Para jamaah yang berbahagia, kitab Ulangan, pasal 4, ayat 35. Kitab Ulangan, pasal 6. Kitab Samuel yang kedua, pasal 7. Kitab Ulangan, kitab Samuel itu perjanjian lama, yang berarti itu dari Taurat. Ajaran diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Di dalam Taurat, dalam perjanjian lama, juga masih banyak ayat-ayat yang menerangkan La ilaha illallah. Di dalam Taurat masih banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang ketauhidan. Tidak mengajarkan bahwa ada Tuhan selain Allah, tidak. Tidak ada perintah supaya manusia menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah, tidak ada. Itulah ayat-ayatnya. Adapun Matius pasal 4, Markus pasal 12 itu perjanjian baru. Yang berarti itu adalah Injil. Maka di dalam Injil, dalam kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa atau kepada Yesus juga mengajarkan tentang Tauhid. Saya tidak menyatakan bahwa di Alkitab tidak ada ayat tentang Tuhan Yesus. Ada. Memang di Alkitab ada ayat-ayat yang menerangkan bahwa Yesus itu Tuhan. Ada. Maka ada pertentangan antara Tauhid dan ayat yang menerangkan Yesus. Ada pertentangan. Yang perlu kita tahu adalah ayat-ayat yang menerangkan bahwa Yesus adalah Tuhan itu bukan firman Allah. Ayat-ayat yang menerangkan bahwa Yesus Tuhan itu bukan ucapannya Yesus. Disinilah yang kita perlu tahu. Sedangkan ayat-ayat yang menerangkan Tauhid tadi, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru tadi, Taurat ataupun Injil tadi, itu adalah memang firman Allah. Jadi, apa yang diyakini oleh orang Nasrani hingga hari ini tentang ketuhanan Yesus, sesungguhnya bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Para jamaah yang berbahagia, yang kedua, Dalam fotokopi saya tulis yang nomor 2. Walaupun orang-orang Nasrani percaya bahwa Yesus mati di tiang salib adalah untuk menebus dosa manusia, akan tetapi di dalam Alkitab mengajarkan manusia supaya bertobat. Sama dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita untuk tobat. Di surat At-Tahrim ayat 8 Allah menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Jadi ada kesamaan dalam Alkitab maupun dalam Al-Quran ada kesamaan. Ayat-ayat yang sama inilah menunjukkan bahwa itulah firman-firman Allah. Jadi kalau Quran mengatakan bertobatlah, di dalam Alkitab mengatakan bertobatlah, ayat Alkitab yang menyatakan bertobatlah itulah ayat-ayat Allah yang belum dirubah oleh manusia. Sedangkan ayat yang menerangkan bahwa Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia bukan ajaran dari Allah dan bukan ajaran Yesus. Lagi-lagi itu ada ajaran orang-orang setelah Yesus tidak ada. Maka di dalam Alkitab ajaran yang menerangkan itu selalu didahului dengan kalimat dari Paulus. Lalu menerangkan dari Paulus termasuk tentang Trinitas, tentang ketuhanan Yesus adalah juga dari Paulus, begitu dalam Alkitab. Sehingga dengan mudah kita tahu, oh kalau begitu, ayat-ayat yang menerangkan tentang ketuhanan Yesus itu adalah ajarannya Paulus. Oh kalau begitu, ayat-ayat yang menerangkan tentang Yesus mati di salib, Yesus disalib untuk nebus dosa manusia, itu adalah ajarannya Paulus. Andai kata mereka, pemilik-pemilik Alkitab, mau membaca sungguh-sungguh Alkitabnya secara teliti, tidak hanya manut, gembala sidang, terus tidak pernah tanya, tidak pernah memahami. Kalau mau memahami, baca sendiri ayat itu, sungguh akan ditinggal kitab-kitab itu untuk mencari kitab yang benar dari Allah. Sekali tempo, ibu bapak, coba ke toko buku, baca buku. Ada satu buku yang berjudul Islam is my choice. Ada buku lain yang berjudul Kisah para pastor dan pendeta yang masuk Islam. Semuanya itu menerangkan bahwa mereka yang dulunya tidak Islam, kemudian masuk Islam karena mereka menemukan kebenaran dari ajaran Islam. Mereka bukan orang melarat, mereka bukan orang bodoh, tapi sungguh mereka-mereka yang dari pastor, dari pendeta tadi yang kemudian masuk Islam, itu adalah karena mereka menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Dan sebaliknya kalau penyingan melihat orang-orang Indonesia terutama yang dulunya Islam, Islam, Islam, lalu keluar pindah kemana, mana, mana, mana. Sungguh, bukan karena dia menemukan kebenaran agama yang baru diyakini itu. Tapi hampir bisa dikatakan 100% mereka adalah karena kesulitan ekonomi. Karena sakit yang tidak punya duit untuk berobat. Yang kemudian ditambani oleh orang-orang itu dengan cara magic dan lain sebagainya. Atau katut jodoh. Ini semuanya adalah penyebab orang yang beriman kemudian menjadi kafir. Bandingkan. Buku ini buku legal. Yang satu Islam is my choice. Yang satu lagi kisah para pastor dan pendeta yang memeluk agama Islam. Akan kita temui, akan lebih meyakinkan kita. Oh kalau begitu Islam yang saya yakini selama ini, subhanallah, betul-betul adalah satu-satunya agama yang benar. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Dan kita lalu sadar bahwa kalau orang hidup ini tidak beragama Islam, sampai mati kemudian tidak Islam, atau orang hidup ini semula Islam, lalu murtad, dan kemudian mati. Allah menerangkan dalam Al-Quran, bagaimana resiko orang yang tidak Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Barang siapa yang masih memilih, siapa yang masih meyakini agama selain Islam. Allah tidak menguraikan satu persatu, terlalu panjang. Siapa yang masih meyakini agama, tidak pakai disebut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, terlalu panjang. Tapi dengan kalimat yang praktis dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Siapa yang masih meyakini agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tertolak. Wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dan besok di akhirat, mereka pasti termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, jaga baik-baik iman kita, Islam kita. Setiap khatib barangkali di waktu Jumat menyeru pada kita. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalimat yang terakhir Allah menyatakan, dan jangan kamu mati melainkan tetap dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah khotib banyak yang mengutip ayat itu ketika khutbah. Nah tinggal kita. Dipesan oleh Allah seperti itu, kalau nurut, berpegang teguh pada Islam, istiqomah pada Islam, hingga mati, mati Islam, selamat. Tapi kalau tidak nurut, gak selamat. Cuma aja. Oleh karena itu, para jamaah, mari pegang teguh. Pegang teguh. Dan Islam ini rasional ajarannya. Tidak ada pahala kita dioper ke orang lain. Tidak ada dosa kita ditebus orang lain. Kamu berbuat baik untuk kamu. Kamu jahat, ya kamu tanggung sendiri. Kamu berdosa, tobat, mohon ampun kepada Allah. Jangan minta tolong kepada siapa-siapa. Begitulah indahnya Islam, rasional. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita supaya orang Islam itu tidak sembrono. Supaya orang Islam itu tidak jaga orang lain. Tiap-tiap kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita hidup berbuat baik, kebaikan kita pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kalau kita berbuat jahat, kejahatan kita pasti akan disiksa oleh Allah sesuai dengan kejahatan itu. Dan tidak ada sedikit pun perilaku kita yang lolos. Tengah malam, gelap gulita. Kemudian kita bangun, kita ambil air wudhu, lalu kita sholat. Walaupun keluarga tidak ada yang tahu, tetangga tidak ada yang dengar, dan sebagainya. Allah Maha tahu. Sebaliknya, walaupun tidak ada orang yang tahu, lalu kita melakukan kejahatan. Apa di tempat kerja kita melakukan kejahatan. Atau di kampung kita melakukan kejahatan. Atau ngurusi uang negara melakukan kejahatan. Walaupun rapi, diatur sedemikian rapi, begitu rapi. Nurut anggapannya aman. Abraham Samad tidak tahu. KPK tidak tahu, nurut anggapannya. Tapi ingat, Allah Maha tahu. Allah tidak bisa dibujui. Begitulah ajaran Islam. Sehingga Allah menyatakan, takutlah kamu kepada Allah. Baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Berbuatlah kamu sebagaimana kamu itu melihat Allah. Dan sekiranya kamu tidak usah melihat Allah, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kamu. Sehingga orang Islam ini yakin di mana saja kita berada, apa saja yang kita lakukan, bahkan yang sedang kita rencanakan, Allah juga Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang sudah kita kerjakan sekian puluh tahun yang lalu. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan saat ini. Dan Allah Maha tahu apa yang akan kita kerjakan nanti. Oh, mari pengajian rek, mari sholat duhur, engkok mangan nang kantin. Allah Maha tahu. Orang berangkat sholat Jumat dari rumah mikir engkau nek mulai nyolong sandal, Allah Maha tahu. Walaupun dia tidak ngomong ke siapa-siapa, disinilah Islam. Islam itu mengingatkan manusia selalu ingat Allah. sehingga kalau akan berbuat enggak sakarepe dhewe. Luar biasa Islam. Nah, para jamaah yang berbahagia, dua contoh yang saya tampilkan di situ, ditambah lagi kalau orang Nasrani itu kemudian percaya tentang Trinitas. Nah, di situ saya beri tanda tanya. Itu ayat-ayat yang mengajarkan Trinitas. Jadi kalau di atasnya itu ayat yang mengajarkan Tauhid, lawan katanya yang saya kasih tanda panah di bawahnya itu pertentangan dengan ayat-ayat yang mengajarkan Trinitas. Kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Kitab Korintus yang pertama pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Kitab Korintus yang kedua pasal 4 ayat 6 dan seterusnya. Semua ayat-ayat itu mengajarkan tentang Trinitas dan itulah ayat-ayat yang bukan firman Allah. Sebagai tambahan di bawah saya terangkan lagi pertentangan yang lain-lain. Tanda panah yang di bawah itu. Tentang puasanya Yesus. Yesus itu puasa menurut Alkitab. Berapa lamanya ada pertentangan. Menurut Injil Matius pasal 4 ayat 2, puasanya Yesus itu 40 hari, 40 malam. Sedangkan menurut Injil Lukas pasal 4 ayat 2, puasanya Yesus hanya 40 hari. Kalau ditanya berapa yang benar puasanya Yesus, bingung nanti. Ditambah lagi tentang khitan. Jadi di dalam Alkitab diterangkan ada perintah setiap laki-laki harus disunat, dikerat kulit khatannya. Kemudian ayat berikutnya, jadi kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 itu dasar. Ayat 14 itu pelaksanaan. Ayat 23 itu sanksi. Ancaman bagi orang laki-laki yang tidak disunat, tidak dikhitan. Bahkan Yesus sendiri sunat. Saya kasih dalam kolom itu. Yesus menurut Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Ketika berumur 8 hari, disunatlah ia. Dan kemudian diberi nama Yesus Kristus. Jadi berdasar Injil jelas Yesus itu sunat. Jadi kalau ada orang Kristen enggak sunat, tanya, niru sopo sampean? Wong Yesus sunat kok sampean enggak sunat? Begitu. Ini semuanya berdasarkan Alkitab. Enggak ada yang ngarang-ngarang. Supaya kalau orang baca jelas tinggal mau buka atau enggak. Tapi anehnya yang paling bawah tanda tanya, menurut Paulus orang-orang yang khitan malah dikatakan sebagai orang yang tidak tertib. Orang yang menyesatkan. Sunat itu tidak berguna. Sunat itu adalah hal baru. Sunat itu tidak, enggak sunat, enggak apa-apa, dan seterusnya. Itulah ayat-ayatnya bertentangan dan ajaran-ajaran yang menyalahi ajaran-ajarannya Yesus. Semoga kita orang Islam istiqomah dengan Islam kita, dengan iman Islam kita. Sungguh-sungguh kita meningkatkan kualitas dengan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis kita, sehingga bisa membuahkan amal soleh, amal soleh, amal soleh, semata-mata mengharap ridha Allah. Dan tidak kita ini mati, kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.